السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم وأن أحوات أزاكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini tanggal 6 Muharram 1444 Hijriah atau tanggal 3 Agustus 2022, kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Alfiyah bin Malik rahimahullah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini kita sampai alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, kita sampai pada pertemuan yang ke-169 bait 63 halaman 226, masih berkaitan dengan nakirah, ma'rifah, dan domir. Nah, kita langsung ke bait 63-nya. Ini kemarin bait yang 63 adalah berkaitan dengan wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Itu dalam kondisi tidak terpaksa, yaitu masih bisa memilih, tidak perlu mendatangkan dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu dhamir yang berdiri sendiri. Selama masih bisa memakai dhamir muttasil, dhamir yang bersambung langsung, ya ini sama halnya dengan memilih pasangan, itu harus manhaj pemikiran. Karena itu masih ada pilihan, maka pilihlah dengan wasilah yang soleh dan soleha. Jangan memilih dengan bantuan apps ahli tadlis. Itu dari bentuk Facebook atau dari media-media sosial yang lainnya, yang terkadang di situ ada tadlisnya, yang ditampakkan di situ seneng-senengnya saja, susahnya tidak ditampakkan. Dan ini yang sering terjadi pada sebagian kaum muslimin. Apalagi yang paling dahsyat itu adalah fitnah yang menimpa perempuan, wanita, di mana dengan usia yang sudah tidak lagi muda, tidak ada yang mempromosikan, tidak ada yang mencarikan, dan keluarganya merasa tenang-tenang saja. Dan itu nasallahu alaihi wasallam, sangat menyedihkan ketika mendapati yang seperti itu. Begitu juga terlalu banyak syarat. Syarat-syarat dari wanita. Ya, hatta sudah menjanda. Sudah menjanda, ingin dinikah lagi, pengennya jadi yang pertama lagi. Itu ada yang seperti itu juga. Ajib. Ya. Ini juga sesuatu dari banyaknya kejadian-kejadian langka yang berkaitan dengan wanita-wanita. Dan ini sangat-sangat ironi ketika mereka mengatasnamakan sudah belajar akidah, sudah belajar tentang tauhid, tapi kaitannya dengan perasaan itu tidak bisa disesuatukan. Mungkin. Ini qoluhu fi ikhtiar, kemarin ini sudah kita bahas itu tentang jar wa majrur ta'liqun qoluhu yaji, sudah kita bahas itu tentang bahasanya kaitannya seperti apa dorob tuka, tidak perlu disebutkan dorob tu iyaka atau dorob tu anta, enggak mungkin di situ anta sebagai domir munfasil, kemudian yaka di sini juga munfasil, itu enggak perlu. Nah, di sini ada penjelasan. Fa idza qala qa'il, kita tambahkan di sini, yumkinu an na'tiya bil muttasil fa aqulu a'niki, istaqimul kalam wa istaqimul kalam, naqulu hadha sahihun وهذا يمكن لكن إذا أتينا بالمتصل على هذه الصيغة فاتانا المقصود بالتقديم وهو الحصر والحصر مقصود للمتكلم فلو قلت أعنيك واسمعي يا جاره استقام الكلام بلا شك ولكن يفوت ما أراده المتكلم وهو الحصر ولو قلت نعبدك يا ربنا استقام الكلام ولكن يفوت ما يريده المتكلم من الحصر. Ini kemarin kita membahas tentang kata-kata iyyaka na'budu, tentang hasr mas, tentang pembatasan. Jadi kalau misalnya itu konteksnya adalah membahas Al-Fatihah, ada sebutannya apa? Iyyaka na'budu. Itu yufidul hasr karena didahulukan iyyaka. Hanya kepadamu kami beribadah. Ini ada pembatasan di situ. Maka sebutan di sini fal kalimatu iyyaka na'budu ata bidhamirin munfasil fiha li'adami imkani dhamiril muttasil, karena di situ kenapa ditulis iyyaka na'budu, karena ketika mendatangkan dhamir muttasil tidak mungkin, yang ada di situ harus ada dhamir munfasil, dhamir yang berdiri sendiri. Kalau qulta, kalau engkau katakan ka na'budu, ini ka na'budu lam yasih, ini dia tidak benar. Wa misaluhu qawluhu, bagaimana misalan mereka adalah iyyaki a'ni wasma'i ya jarah, hanya kepadamu wahai tanggaku wasma'i dan dengarkanlah. Wahai jaroh. Jaroh maksudnya di sini adalah tangga perempuan. Fahuna la yumkin an ya'tiyal muttasil. Ini tidak mungkin mendatangkan muttasil, domir muttasil. Li'annal muttasil la yubtada bihi abadan. Karena muttasil itu harus tidak bisa dijadikan pendahulu. Bagaimana ketika kita mengatakan apa mas? Ya, ini... aku memilih mangga atau aku memakan mangga, maka aku sekarang telah menghabisi apa? Mangga. Entek ke maksud. Menghabiskannya. bunuh mangga. Paham toh? Habiskannya. Karena enggak mungkin aku memakannya, maka sekarang aku telah menghabiskannya. Nyanya kemana? Paham? Domirnya itu enggak mungkin di sini, domir mutasil, mutasilnya di sini. Mutasilnya di sini. Nyanya di sini. Enggak mungkin nyanya itu didahulukan di awal. Paham enggak? Ini katanya contoh bahasanya li'annal mutasil, domir mutasil itu tidak bisa diletakkan di awal. Ya, misalnya Pak Hadi menyukai kopi. Maka Pak Hadi meminumnya langsung. Rutup. Nah, meminumnya enggak mungkin Pak Hadi apa? Menyukainya. Nyanya kan tetap kembali kepada yang awal. Paham? Maka yang awal itu harus munfasil. Setelah ada mutasil, maka dia menjadi dhamir mutasil, bersambung. Paham sampai di sini? Ya, di sini kaitannya channel ngejawan tahannya. Aku makan mangga, maka sekarang aku telah menghabiskannya. Telah menghabiskannya. Telah dimakan. Nyanya kepada mangga. Jadi, nyanya di sini. Ini adalah. Paham dah? Maka, dia tidak bisa berlaku awal kata. Ya. Kemudian kalau kita katakan sekarang ada yang berpendapat yumkin anak tia bil mutasil, mungkin kita bisa membawakan domir mutasil, domir yang bersambung mutasil. Fa aqulu, maka aku katakan a'niki, a'niki. Wa istaqimul kalam a'niki, maksudnya ya a'niki, aku menolongmu wahai perempuan. Ya. Atau di sini a'niki, yang aku maksudkan engkau. Yang aku maksudkan itu engkau. A'niki. Nah, apakah ini al-kalam di sini yastaqim, itu sudah lurus, benar, bisa difahami dengan gampang? Naqulu, kita katakan hadza sahihun, ini sahih. Ini sahih. Kenapa? Wa hadza yumkin, dan ini ada kemungkinan seperti itu. A'niki. Lakin idza ataina bil muttasil ala hadhis sighati, namun kalau kita bawakan ini dhamir muttasil dari sighat ini, fa'atana al maqsudu bitaqdimi, maka kita akan terlewat dari apa yang dituju, yaitu apa? Dengan takdim, didahulukan. Didahulukan. Wa wal hasru, yaitu adalah pembatasan. Karena iyyaka na'budu itu adalah pembatasan. Hanya kepadamu saja ya Allah kami beribadah. Jadi enggak boleh kita beribadah kepada yang lain selain Allah azza wajalla. Hanya kepada Allah saja kita beribadah. Nah. Lakin idza ataina bil muttasil ala hadhis sighati, kalau kita itu mendatangkan dengan dhamir muttasil dalam kalimat sighah ini, redaksional ini, fatana al maqsud, kita akan terlewat darinya maksud yang dituju, yaitu bitakdim, dengan mengedepankan. Wahual hasru, yaitu adalah hasru pembatasan. Wal hasru maksudun lil mutakallim, dan pembatasan ini yang dituju oleh orang yang berbicara, lil mutakallim, ya, orang yang berbicara. Kata ganti per pertama, ana nahnu, aku dan kami. Kalau kulta, kalau engkau katakan a'niki wasma'i ya jarah, a'niki, yang aku maksudkan itu engkau, wasma'i, dan dengarkanlah aku wahai tangga. Ini istaqamal kalam bila syakin, ini maknanya akan lurus tanpa diragukan lagi. Walakin ya, maknanya bisa jadi sempurna, tapi walakin, ada walakinnya. Yafutu ma'aradal mutakallim, akan terlewat dengan apa yang diinginkan oleh al-mutakallim, orang yang berkata. Wahual hasru, yaitu dengan pembatasan. Walau kulta, kalau engkau katakan, na'buduka ya Rabbana, kami beribadah hanya kepadamu, wahai Rabb kami. Istaqomal kalam, ini perkataannya bisa lurus. Walakin yafutu ma yuriduhu al-mutakallim minal hasri, namun yang diinginkan mutakallim, yang diinginkan dalam pembicaraan itu adalah minal hasri, yaitu pembatasan. Itu enggak ada pembatasannya. Idzan laisa al-ma'na darurati annahu la yumkin an nutku illa bidzalika. Panjang. Sehingga di sini, idzan, jadi laisal ma'na darurati, ini bukanlah makna dari darurah, itu yang gawat, yang harus. Annahu la yumkin nutku ila bidzalika, maka tidak mungkin disebutkan, ucapkan dengan demikian kecuali dengan cara demikian. Bali daruratu hiya allati idza irtakabnaha fatal maqsudul mutakallim. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah apabila kita itu irtakabna, menjadi apa mas, dosa dengan keharusan yang seperti itu. Fatal maqsudul mutakallim, maka akan terlewat darinya apa yang diinginkan oleh orang yang ya diajak bicara. Mutakallim. Paham toh? Ya. Walaysat kadurrati aklil maitati, dan ini bukan termasuk darurat masih makannya ya kadurrati aklil mayit, berarti darurat harus makan dari makanan yang ada pada mayit. Wahyallati law lam yaqul minha ya di mati ya lamata, kalau dia itu tidak makan tentunya ini ada kan mati juga. Hada idza qulna fi dharurati huna, dan ini kita katakan apabila itu darurah saja, sangat penting di sini. Awil ikhtiar, atau pilihan, atau pilihan. Huwallazi, itu dialah yang idza irtakabnahu fata maqsudul mutakallim, apabila irtakabnahu kita anggap itu dosa, kita anggap itu dosa irtakabnahu fata maqsudul mutakallim, maka akan hilang, akan terlewat apa yang dituju dari mutakallim. Fa nuqaddimu maqsudal mutakallim, maka kita harus mengutamakan dari apa yang menjadi yang dituju dari orang-orang mutakallim, maksud mutakallim. Wa nartakibu infisala mahala ittisal, dan wa nartakibu al infisala, kita mengharuskan adanya perpecahan, perpisahan, mahala ittisal, dalam kondisi harusnya bisa ittisal, harus apa, menyambung. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, yang demikian itu contohnya adalah firman Allah Ta'ala ya yukhrijunar rasula wa iyyakum, kami itu mengeluarkan seorang rasul dan wa iyyakum, dan hanya kepada kalian. Fa huna dhamiru faslin, ini adalah dhamir fasl. Walau kana fi ghairil Qur'an, seandainya ini bukan dari Al-Qur'an, lakulna, maka kita katakan yukhrijunakum wa rasulah, yaitu akan mengeluarkan kalian ya, mengeluarkan kalian dan para dan rasul terasam. Dan ini istaqamal kalam, ini perkataannya benar. Lakin lima dzaqala, namun di sini ya limadanya apa mas? Lakin limadha qala, namun kenapa dikatakan yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Fa fasala ad-dhamira ma in kan ittisal yukhrijuna. Artinya apa yukhrijuna, Mas? Yukhrijuna. Artinya di sini mereka mengeluarkan Rasul wa iyyakum dan kalian. Ya. Ini fa fasalat dhamira ma imkan ittisal. Maka dhamirnya ini diceraikan. Ada dijadikan menyendiri. Padahal di situ ada kemungkinan untuk disambung ittisal. Wal jawab, jawabnya adalah min ajri takdimir rasul. Ini semata-mata agar mengedepankan rasul. Rasulnya ini dikedepankan. Li'anna ikhrajar rasuli a'dhamu munkaran. Karena mengeluarkan rasul ini adalah mungkar yang paling besar. Min ikhrajihim mengeluarkan mereka. Fabada'a bil a'dhami nakiratan. Maka ini memulai dengan secara umumnya dengan sesuatu yang nakirotan, sesuatu yang apa? Nakirotan, nakiroh, umum. Ya. And definitive. Wa huwa ikhrajur rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia mengeluarkan rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa laqala qa'il, kalau ada yang berkata, limadza la yuqalu yukhrijuna ar-rasula wa kum? Wa kum. Jadi kenapa tidak dikatakan di situ yukhrijuna ar-rasul, mereka mengeluarkan rasul wakum dan kalian. Laqulna ad-dhamirul muttasil la budda an yattasila bi amilihi. Wa huna wawu 'athfin wal 'athfu yaqtadi infisalan ma'tufi al-ma'tufi 'alayhi. ولا يمكن ان يلي الضمير المتصل حرفا من حروف العطف ابدا لان حرف العطف يقتضي الفصل والضمير المتصل لا بد ان يتصل بعامله ولا يمكن ان يفصل عنه Di sini lakunna kita katakan ad-dhamirul muttasil. Dhamir apa, Mas? Dhamir yang muttasil, dhamir yang bersambung. La budda an yattasila bi amilihi, maka dia harus ya menyatu dengan amilihi yang amilnya dia. Wa huna wawu 'athfin. Ada wawu 'athf. والعطف يقتضي انفصال المعطوف عن المعطوف عليه. Di ataf itu mempunyai konsekuensi untuk memisahkan apa yang di atafi nil ma'tufi dari apa yang dianggap ma'tuf alaihi. Wala yumkin an yaliya ad-dhamirul muttasilu harfan min hurufil 'athfi abadan. Dan tidak mungkin dhamir muttasil tidak mungkin di situ di sandingkan dhamir muttasil dengan harfan min hurufil adfi abadan, dengan satu huruf dari huruf-huruf ataf selama-lamanya. Li'anna harfa adfi yaqtadi al-fasla, karena harf ataf ini mempunyai ya karena harf al-athfi, karena huruf ataf atau misalnya wa dan yang lainnya, ini yak tadi fasla, ini mengharuskan adanya perpisahan fasla. Wad dhamiru muttasilu la budda an yattasila bi amilihi, wala yumkin an yufsala anhu. Domir di sini, domir mutasil, domir yang menyambung ini memang harus bersambung dengan bi'amilihi, dengan pelakunya. Wala yumkin an yufsala anhu, dan ini tidak mungkin untuk an yufsala, untuk dipisahkan darinya. Khulasatul bait. Khulasatul bait. Jadi khulasatul bait, ringkasannya bait, annahu mata amkana an yu'ta bidhamirin muttasil, kapan saja dimungkinkan untuk membawakan dhamir muttasil, fa innahu la yajuzu an yu'ta bidhamirin munfasil, maka tidak boleh untuk mendatangkan atau membawa dhamir yang munfasil, dhamir munfasil. Sama halnya ini ada Mas Faqid, Mas Agus. Id. Ini kalau antum itu nyari ahwat yang harus sepemikiran manhaj, tak boleh nyarinya apa? Terminal, pasar, toko-toko. Mereka nggak belajar, antum belajar. Mereka kadang nggak gaduh mas. Harus nyari yang sama. Na'ni bil imkan huna ma yafutu bihi al-maqsud al-mutakallim. Maksud dengan imkan, dimungkinkan di sini. Huna ma yafutu bihi maqsud al-mutakallim. Apa yang terlewat dari apa yang dituju dari orang yang mutakallim. Tadi, contohnya yang tadi. Harusnya tadi, yukhrijuna rasula wakum. Ini enggak mungkin. Jadi di sini ya. Yukhrijunakum rasula war rasula. Jadi li'anna al-ikhraj ar-rasul a'dhamu al-munkaran, karena mengeluarkan rasul itu adalah sejelek-jeleknya kemungkaran. Min ikhrajihim, dari mengeluarkan mereka. Fabada'a bil a'dhami nakiratan nakaratan, maka dia memulai dengan yang paling dahsyat itu sebagai apa? Nakaratan nakarah. Ya, sehingga di sini kalau misalnya antum lihat jadi kalau fabada'a bil a'dhami nakaratan, dengan seagung-agungnya nakaratan yang tidak di hanya bukan siapa-siapa, bahwa ikhrajur rasuli, ini mengeluarkan seorang rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ini sebagai dosa yang besar, ya, sebagai kemungkaran yang paling besar mengeluarkan rasul dari. Walau qala qa'il, kalau ada yang berpendapat, limadza la yuqalu yukhrijuna ar-rasula wa kum, kenapa tidak disebutkan mereka mengeluarkan seorang rasul dan wa kum, dan kalian? Taqulna dhamirul muttasil la budda an yattasil bi amilihi, ini sudah tadi sebut. Sehingga di sini khulasahnya, kapan itu mendatang membawa dengan dhamir muttasil, maka tidak boleh untuk membawa dhamir munfasid. Wa na'ni bil imkan, dan yang dimaksud dengan imkan adalah ma yafutu bihi maqsudul mutakallim, apa yang terlewat dari apa yang dituju oleh mutakallim, orang yang berbicara. Fa mata amkana an ya'tiya bid dhamiri muttasil duna an yafuta al maqsudul mutakallim wajib ittisal. Kalau memang ya amkana, dimungkinkan untuk membawakan dhamir muttasil duna an yafuta maksudul mutakallim tanpa ada terlewat apa yang dituju dari orang-orang mutakallim. Wajabal ittisal mengharuskan untuk apa? Ittisal, bersambung. Wa illam yumkin bi fawati maksudul mutakallim, karena tidak mungkin kan hanya dengan di fawati maksudil mutakallim, dengan ya terlewatnya apa yang dituju dari mutakallim. Fa innahu yajuzul infisal, maka boleh baginya untuk berpisah. Nah. Tsumma qala ala wajhil istisna, kemudian alfiah ini ya Ibnu Malik berkata, tsumma qala ala wajhin istisna, menurut sisi pandang pengecualian, min hadil qaidati, dari kaidah ini, hiya annahu la yumkin an yu'ta bil munfasil ma imkanil muttasil, tidak mungkin dibawakan domir yang munfasil dalam ma imkanil muttasil, sedangkan dia ada kemungkinan untuk muttasil, untuk nyambung langsung. Qala mustasniyan salasa masail, ini tentang istisna, ini ada tiga permasalahan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qudrah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari sebagai pemberat amalan kita kelak di kitab, dan kita di akhir kehidupan. Allahumma salli wa sallim subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.